نحمده تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, menjelang datangnya bulan yang mubarak, bulan yang Allah berikan padanya keberkahan, diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini merupakan pilihan Allah, iradatullah. Allah berhak memilih tempat, waktu, bahkan orang sekalipun untuk Allah Ta'ala pilih diberi kebaikan. Oleh karena itulah Nabiullah Isa alaihissalam beliau mengatakan, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah jadikan keberkahan pada diriku dimanapun aku berada. Demikianlah ketika Allah Ta'ala memilih, baik itu orang ataupun tempat, bahkan Allah pilih waktu, dan diantara waktu yang Allah Ta'ala pilih dari bulan-bulan yang ada ialah Syahrul Ramadan, yaitu datangnya bulan Ramadan. Datangnya bulan Ramadan, manusia terbagi menjadi beberapa golongan. Golongan yang pertama, golongan manusia yang bergembira datangnya bulan Ramadan, dan dia bersedih ketika berpisah dengan bulan Ramadan. Dia bergembira karena pada bulan Ramadan sekian banyak keutamaan, amal-amal kebajikan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan, sehingga mereka pun berlomba-lomba. Memang demikian kata Allah, فَبِذَلِكْ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Memang demikianlah, berlomba-lomba orang yang mereka berlomba-lomba, dia ingin selalu terdepan dalam kebajikan. Dia ingin selalu di depan memegang prinsip dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia bersedih ketika berpisah dengan bulan Ramadan karena ditinggalkan bulan yang penuh keberkahan. Bersedihnya khawatir jika amalannya tidak diterima. bersedih khawatir tahun depan tidak berjumpa kembali. Golongan yang kedua, golongan manusia yang mereka datangnya bulan Ramadan bergembira. Namun kegembiraan mereka hanya karena sebab perkara dunia. Datangnya bulan Ramadan akan panen, panen untung. Bisnis ini, bisnis itu cepat habis. Bergembira. Nanti makan enak. Akhir Ramadan pakaian baru. Gembira di awalnya dan dia bersedih. Ketika berpisah dengan bulan Ramadan dan bersedihnya pun karena dia tidak mendapatkan keinginan dunianya. Tetangganya bisa serba baru yang dimiliki, sementara dia tidak mampu mengejar dunia yang didapat saudaranya. Dia pun sedih. Sama-sama bersedih, namun berbeda nilainya. Maka oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan Ramadan, di suatu riwayat beliau menceritakan sa'idal mimbar, beliau naik mimbar. Begitu di atas mimbar, beliau pun mengucapkan amin, amin, amin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permohonanku. Semoga Allah ta'ala mengabulkan permohonan doaku. Para sahabat bertanya, menanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kenapa ketika beliau naik di atas mimbar kemudian beliau pun mengucapkan amin, amin, amin. Ya. Maka atani Jibril alaihi salam, telah datang kepadaku Jibril alaihi salam. Ya. Maka Jibril alaihi salam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan namun kemudian dia tidak bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan ya Allah ta'ala berikan di dalam bulan Ramadan. Maka Jibril pun berdoa dan Nabi disuruh menjawab amin, amin, amin. Maka Rasulullah pun menjalankan perintah Jibril alaihi salam untuk menjawab amin, amin, amin. Didoakan oleh makhluk yang sangat mulia di sisi Allah, Jibril. Dan didoakan oleh manusia yang sangat mulia di dunia, Nabi alaihissalam, dengan diaminkan. Man adraka syahra Ramadan, siapa saja yang dia bertemu dengan bulan Ramadan, falam yughfar lahu, ternyata dia tidak mendapatkan ampunan di sisi Allah. Fadakhala nara, bahkan dia masuk neraka. Wa ab'adahu, dan Allah jauhkan dia dari surganya Allah. Demikian doanya Jibril. Siapa saja yang bertemu bulan Ramadan, falam yughfar lahu, ternyata tidak diampuni, tidak dapat ampunan. Ternyata dia masuk neraka, na'udzubillah. Dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari surganya. Maka setelah beliau berdoa, kul amin. Jawab, amin ya Muhammad. Fakultu amin. Beliau pun menjawab, amin, amin, amin. Didoakan oleh Jibril alaihi salam dengan ancaman yang berat. Ya. Dimasukkan neraka dan dijauhkan dari surga. lantaran dia tidak bisa mendapatkan nilai keutamaan ampunan yang Allah siapkan di bulan Ramadan. Dalam hadis Bukhari wa Muslim, man sabar Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan didasari iman, mengimani kewajiban puasa Ramadan dan mengharap pahala yang Allah siapkan dengan puasa bulan Ramadan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa yang lalu, dari dosa-dosa yang dia lakukan, dari dosa kecilnya. Masyaallah muslimin, riwayat beliau mengaminkan doanya Jibril alaihissalam adalah hadis riwayat Ibnu Khuzaimah wa Ahmad wal Baihaqi. Nah, dan ini sesuatu yang harus kita khawatir. Ini perkara yang kita harus khawatir sebagai hamba Allah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu butu rabbakum alladhi khalaqakum waladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, ibadahilah Rabb kalian, Rabb kalian yang telah menciptakan diri kalian dan orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Alladzi ja'alakumul arda firasa wa sama'a binaa. Rabb kalian itu yang telah menurunkan dari langit sana air hujan. Fa akhraja bihi minas samarat, lalu Allah tumbuhkan berbagai macam buah-buahan. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian sekali-kali membuat tandingan. Antum ta'lamun, dalam kondisi ngerti, Allah itu Rabb kami, pencipta kami, yang menciptakan segala sesuatu. Namun kenapa kalian kemudian mencari barokah kepada hamba, menghamba kepada hamba? Dikisahkan ketika utusan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas di perang Qadisiyah diutus menemui Raja Persia, maka sahabat ini pun naik keledai sambil membawa tombak kecil, dan raja telah menyiapkan permadani menyambut undangan besar. Maka sahabat ini pun keledainya dinaiki ke dalam tempatnya, yakni yang telah disiapkan permadani. Maka raja menanyakan, kepada apa sih orang yang mengaku nabi mengajak kalian? Maka kami diajak oleh nabi untuk menghamba, menghamba kepada Rabbul Ibad, Rabbnya para hamba. Dan kita dilarang untuk menghamba kepada para hamba. Maka kita diperintahkan menghamba kepada Rabbul Ibad dan dilarang menghamba kepada hamba. Praktek-praktek kesyirikan, pengagungan kepada selain Allah, entah itu penunggu gunungnya dan lautnya, adalah bentuk penyimpangan yang paling besar bagi orang yang ngerti. Wa antum ta'lamun, ngerti Allah pencipta kita. Maka datangnya bulan Ramadan, orang yang bertauhid, beriman, tentu ketika dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang mukmin kalau dipanggil itu akan memasang kedua telinganya, yasgha ilaihi, dia akan perhatikan, dipanggil untuk apa saya? Setiap panggilan yang datang dari sisi Allah ada dua kondisi, baik itu bentuknya perintah atau bentuknya larangan. Kalau itu perintah dia perhatikan, kalau itu larangan diperhatikan untuk dijauhi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan tak sekalian puasa bulan Ramadhan, sebagaimana telah diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah tadi, ya ayyuhannasu ibudu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, ditutup la'allakum tattaqun. Jadi semua jenis ibadah termasuk puasa itu adalah bentuk mentauhidkan Allah. Semakin orang besar tauhidnya, mengenalnya kepada Allah, semakin besar pengagungannya. Hanya orang yang ngerti kadar tauhid yang mengagungkan tauhid. Orang itu akan mengagungkan tauhid karena mengetahui kadar nilai tauhid. Orang yang tidak mengetahui kadar keutamaan tauhid pasti tidak mengutamakan tauhid. Demikian yang saya dengar dari apa yang disampaikan oleh para masyayikh ketika daurah. Orang yang mengagungkan sunnah itu orang yang ngerti kadar nilai sunnah. Berarti orang yang tidak mengagungkan sunnah tidak ngerti keagungan dan nilai sunnah. Maka ahlu sunnah wal jamaah salafiyin mengetahui benar nilai tauhid dan sunnah, sehingga dakwahnya pun mengawali dengan dakwatu tauhid. Berbeda dengan hizbiyah, dakwah hanya mengumpulkan banyaknya orang. Begitu. Semakin banyak orangnya sekalipun menyimpang, tidak apa-apa. Itulah hizbiyah. Hizbus syaitan. Hizbus syaitan dia membiarkan penyimpangan yang ada. Adapun dakwah tauhid, walaupun dia itu na'am sendiri, selama di atas tauhid, itulah kelompok yang selamat. Lihatlah hadis yang sudah lewat, uridat alayyal umam, ditampakkan kepadaku umat-umat terdahulu, faida nabiyun mahur rahat, ada nabi pengikutnya 9, ada nabi wa mahur rajulun wa rajulan, ada nabi pengikutnya 2, 1 orang bahkan. Wa nabiyun wa laysa mahu ahadud, bahkan ada nabi tidak memiliki seorang pun pengikut. Inilah dakwatu tauhid, bukan mengutamakan jumlah, bukan mengutamakan jumlahnya banyak, tapi hatinya kosong dari tauhid. Sehingga orang yang bertauhid sadar ketika dipanggil oleh Allah, dia pasang telinganya. Ada apa? Karena dia hamba. Hamba dunia saja kalau dengar informasi bisnis, pasang telinganya. Wah. Iya, buka-buka di internet. Wah, ini bisnis menggiurkan. Dia pasang telinganya, dia pasang matanya. Untuk apa? Karena dia mencintai yang dia cintai tadi. Adapun orang yang bertauhid, ketika dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, yasgha, dia pasang telinganya. Ada apa saya dipanggil? Namanya hamba, ketika dipanggil, perhatikan. Jangan dipanggil malah menjauh. Ya. Itu namanya hamba yang maksiat. Dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Saya yakin semua orang ketika ditanya, kamu mau masuk surga? Mau. Apa kuncinya? Jadi orang beriman. Oh gitu tuh? Iya. Beriman dan beramal soleh. Tapi tidak semua orang yang dipanggil perhatian. Ada yang sibuk dengan urusannya sehingga dia tidak pedulikan, walaupun mungkin sudah dipublikasikan datang bulan Ramadan. Dia mendengar panggilan peringatan akan datang bulan Ramadan, dia pasang telinganya. Oh iya, Ramadan biasanya akan hadir makanan enak. Malah itu yang dia pasang. Bukan kemudian dia sadar, ada apa bulan Ramadan? Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, dan hadis-hadis Nabi SAW mengkhabarkan keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ya ma'asyiral muslimin adalah bulan yang Allah turunkan padanya Al-Qur'an, atau diistilahkan Syahrul Qur'an, bulan Al-Qur'an. Karena beliau SAW setiap tahun sekali mentadarus Al-Qur'an dengan Jibril alaihissalam. Menjelang wafatnya dalam satu tahun dua kali mentadarus Al-Qur'an. Maka Allah katakan Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi Al-Qur'an, yang Allah turunkan padanya Al-Qur'an, hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan dari petunjuk itu dan sebagai pembeda, pembeda antara hak dan batil, pembeda antara tauhid dan syirik, pembeda antara perkara yang halal dan haram. Itulah Al-Qur'an ya ibadallah, yang membedakan antara waliullah dan wali setan, para penghuni, calon penghuni surga dan calon penghuni neraka, ditunjukkan oleh Allah dengan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka Allah katakan, faman syahida minkumus syahra, siapa yang menyaksikan, menyaksikan datangnya bulan Ramadan, falyasumhu, berpuasa. Dalam kaidah para ulama, al aslu fil amri lil wujub, asal perintah itu menunjukkan wajib. Maka dalam ayat ini Allah wajibkan bagi orang yang menyaksikan, menyaksikan adanya hilal satu Ramadan. Ya, karena Nabi memerintahkan kita mengawali saum Ramadan biru'yatil hilal. Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatih. Fa in humma 'alaikum faqdiru faqdiruhu 30 yauma. Puasa karena melihat tanggal 1 Ramadan. Berlebaran karena melihat tanggal 1 Syawal. Mudah sekali kaidah melihat satu Syawal satu Ramadan. Kalau ternyata terjadi mendung, genapkan jadi 30 hari. Karena bulan itu hanya 29 atau 30. Kalau mendung, genapkan 30, selesai. Dan ini wewenang pemerintah. Ini merupakan tugas pemerintah kaum muslimin. Sebagaimana ucapan Hasan Al-Basri rahimahullah, bahwasanya bulatuna, para pemimpin-pemimpin kami adalah orang-orang yang mereka yaluna, mengurusi urusan kami fil id, tentang hari raya, wal jihad, jihad wasuhur, menjaga tapal batas negeri kaum muslimin, wal hudud, menegakkan hukum, dan wal jamaah wal jumu'ah, salat jamaah, salat jumat, salat hari raya. Ini merupakan perkara yang menjadi tugas mereka. Nah, sehingga saya ingatkan kepada kaum muslimin, barakallahu fikum, untuk kokoh di atas sunnah, dan kokoh di atas Quran dengan mengikuti manhajnya para salafus soleh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis sahih Abu Dawud, sahihkan oleh beliau dari Abu Hurairah, saumukum yauma tasumun wa fitrikum yauma tuftirun wa dhahakum yauma tudhahun. Saumukum yauma tasumun, puasanya kalian diawali bersamaan manusia mengawali berpuasa. Berlebarannya kalian bersamaan dengan manusia melakukan lebaran. Menyembelih kurban bersama manusia menyembelih kurban. Maksudnya kata Syekhul Islam, yakni bersama kaum muslimin, berjamaah bersama penguasa kaum muslimin. Inilah prinsip dakwah salafiyah, berusaha beribadah menjaga persatuan kaum muslimin. Maka ini merupakan bimbingan yang paling baik dan paling gampang. Kita tunggu keputusan penguasa kita, kita serahkan urusan tugas mereka ini, dan kita mohon kepada Allah Ta'ala taufiq wasadat agar penguasa ini selalu istiqomah menjalankan tugas-tugas sebagai pelindung kaum muslimin. Dan ini yang harus disyukuri. Betapa banyak negeri-negeri kaum muslimin tercabik-cabik karena hizbiyah Ikhwanul Muslimin yang mereka mengkritisi penguasanya hanya digulingkan. Baik yang di negeri Yamannya, Azindaninya, dengan para mahasiswanya menggulingkan penguasanya sehingga terjadi kekacauan yang besar di negeri sana. Ikhwanul Muslimin di Mesirnya. Maka lindungilah diri kita pertama, istri kita, keluarga kita, masyarakat kita dari segala bentuk pemikiran hizbiyah, penyimpangan dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang akan muncul adalah darah. Bid'ah baridul kufur. Bid'ah itu para hadirin merupakan pos yang bisa menghantarkan kepada perkara kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu faman syahida minkum syahra falyasumhu. Sehingga seorang muslim yang balig, berakal, sehat, mukim, dan wanita yang tidak sedang haid dan nifas, begitu datang bulan Ramadan, falyasumhu, kerjakan puasanya. Nah, jangan sampai terancam. Sebagaimana dalam hadis sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ketika beliau bainama ana naimun, ketika saya dalam kondisi tidur, atani rajulan, tiba-tiba ada dua orang datang. Fa'ada yasbughaya fa'ataya biya jabalan wa'ron faqala. Tiba-tiba laki-laki ini mengajak kepadaku naik gunung yang terjal. Is'id, naik. Fakultu inni la utiquhu. Saya tidak mampu naik. Faqala sanusahhiluhu lak. Kami akan mudahkan untuk kamu naik. Maka fasa'adtu, katanya, saya pun naik. Faida kuntu fi sawadil jabal idza bi aswatin syadidah. Tak kala beliau sudah naik di atas puncak gunung sana, terdengar suara yang sangat keras. Ceritan-ceritan manusia yang sangat keras. Fakultu mahadihil aswat. Suara apa ini? Qalu hada awa'u ahli nar. Inilah mereka teriakan orang-orang yang ada di dalam neraka. Menjerit ceritan-ceritan orang-orang yang di dalam neraka. Semain talaqati. Kemudian beliau membawa diriku. Faidha nabi qawmin. Tiba-tiba saya mendapatkan suatu kaum mu'allikina bi'araqibihim, dalam kondisi tergantung, tergantung bagian kakinya di atas, kepalanya di bawah. Masyaqqatan asdaquhum, sobek mulut kanan dan kirinya. Tasilu asdaquhum dama, dalam kondisi mulutnya mengalir darah. Maka aku pun kultu, saya bertanya, man haula, siapa mereka ini? Orang yang disiksa demikian kondisinya, mulutnya sobek, mengalirkan darah, posisi kaki di atas. Maka dikatakan, qal alladzina yuftirun qabla tahillati saumihim, itulah orang yang mereka berbuka puasa sebelum dibolehkan mereka untuk berbuka puasa. Dia tidak menjalankan puasa, yakni dia tidak menjalankan ibadah yang besar ini, saum kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga disiksa dalam kondisi demikian. Hadis riwayat Nasa'i dalam Al-Kubra'nya, wa Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Para hadirin barakallahu fikum, sehingga datangnya bulan Ramadan sebagai bulan Al-Qur'an, marilah kita berusaha menyiapkan hati-hati kita di saat banyak yang melalaikan diri kita membaca Quran. Banyak perkara yang menyibukkan diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan diri kalian. Nah, harta-harta dan anak kalian, harta dan anak itu melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah. Siapa yang dia dilalaikan dengan sebab harta dan anaknya, mereka itulah orang-orang yang rugi hakikatnya, kerugian yang besar, ma'asyiral muslimin, karena tidak bisa memanfaatkan kesempatan datangnya bulan Ramadan. Kesibukan kita memegang HP, alat komunikasi, kadang melalaikan diri kita. Iya. Dengan sekian waktu tersita habis untuk membaca apa yang ada di tangan kita tadi, berupa alat komunikasi tadi, kadang kita lupa memegang Al-Quran. Itulah kenyataan yang ada. Belum lagi urusan anak, belum lagi urusan bisnisnya, benar-benar kadang melalaikan diri kita. Maka orang yang dimudahkanlah, yang akan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan nanti. Kalau mungkin kita setahun ini lupa baca Quran, maka marilah bulan Ramadan, insya Allah kita tunggu keputusan penguasa kita. Maka kita mulai mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh para imam-imam sholat tarawih. Kalau mampu membaca, baca sendiri. Nah, semakin panjang bacaannya, semakin banyak pahalanya. Semakin imam panjang bacaannya, semakin banyak yang kita dengar. Karena memang kita tidak punya waktu membaca, ya kita dengarkan. Kejar pahala yang besar tadi. Kalau kita punya waktu sendiri, baca sendiri, alhamdulillah, pahala besar. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, wal hasanatu bi'asri amsalih. Yang baca Quran satu huruf dilipatkan 10 kali lipatnya. Wala qul lakum alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, bukan. Alif harfun, lam harfun, mim harfun. Bayangkan baru membuka surat Al-Baqarah alif lam mim, sudah kita nabung pahala. Dalam tabungan yang pasti dibuka nanti insyaallah di hari akhir, Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, dia akan melihat. Nah, 30 hasanah. Berapa menit? Alif lam mim. Masyaallah. Kadang kita lupa dengan nikmat sehat, nikmat sempat. Nikmatan mahbunun bihi makasir minan nasihat wal farah. Dua nikmat yang kadang kita terlupakan. Sehingga menukar sesuatu yang rendah, sehat. Dulu waktu muda matanya belum min, belum plus, masih sehat, segar bugar matanya. Bukan sibuk mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran dan Sunnah, sibuk mempelajari perkara-perkara dunia. Ya lamun wahiran minal hayati dunya wahumanil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui perkara yang nampak dari urusan dunia. Wahumanil akhirah, tapi terhadap ilmu akhirat ghafilun, lupa. Jujur saja, lebih serius mana kita di masa muda, sehat dan sempat, atau sekarang lebih terfokus kemana kesehatan kita dan kesempatan kita untuk mempelajari ilmu Al-Quran dan Sunnah atau selainnya. Maka datangnya bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran, kita buka lembaran Al-Quran lagi, kita lagi barangkali Qurannya sudah lama tidak dibuka sampai berdebu kadang, karena setahun sekali dibukanya. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, kita sebagai seorang mukmin ternyata ditolong oleh Allah Ta'ala dengan datangnya bulan Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya bahwasanya atakum Ramadan, telah datang kepada kalian adanya bulan Ramadan. Apa yang ada pada bulan Ramadan ma'asyiral muslimin? Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Datang bulan Ramadan, dibuka pintu surga. Dalam hadis Muslim, futihat abwaabur rahmah. Dibuka pintu rahmah. Iya. Wa ghuliqat abwaabun niran, ditutup pintu neraka. Wa suffidat asyayatin, dibelenggu setan-setan. Hadis Bukhari dan Muslim. Luar biasa, kita ditolong oleh Allah di bulan Ramadan. Orang-orang beriman berduyun-duyun, yang punya uang iktikaf di Masjidil Haram, yang punya uang umrah di bulan Ramadan, masya Allah, ingin mendapatkan keutamaan besar di bulan Ramadan dengan hartanya. Berduyun-duyun orang memakmurkan masjid, masjid-masjid dirapikan, dicat macam-macam, disiapkan untuk kaum muslimin, semangat kaum muslimin. Dalam kondisi kaum muslimin semangat beribadah di bulan Ramadan, kok kita malah sibuk dengan hal yang lain. Iya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, di dalam kitabnya beliau Al-Mufahham, Al-Imam Qurtubi pernah ditanyakan, fa'inkila kaifa as-surur wal ma'asi waqi'atun fi Ramadan. Bagaimana kalau ditanyakan, kalau di bulan Ramadan itu banyak kejahatan, kemaksiatan, ya? Falau sufidat as-syayatin lam yaqul dzalik. Kalau memang setan sudah dibelenggu, kan tidak terjadi demikian. Fal jawab, kata Imam Qurtubi, jawabannya begini. Anaha innama taqilu 'anil syayat sha'imin as-sawma alladhi khufitu 'ala syurutihi wa adabihi. Tidak lain, hal itu didapatkan bagi orang yang mereka menjalankan saum dan saumnya itu khufidu 'ala syurutihi, orang yang puasanya terjaga syarat-syaratnya. Dan orang yang puasa itu ru'iyat adabah, adabuhu, menjaga adab-adabnya. Jadi orang yang puasa di atas sunnah itulah. Rubba sha'im, kata Nabi, berapa banyak orang yang puasa laisa lahu ilal ju' wal 'ats, yang didapatkan cuma lapar, cuma haus. Dia tidak dapatkan keutamaan pahala. Inilah orang yang tidak tahu adab, syarat, sunnah-sunnah yang harus dilakukan bagi orang yang saum. Sehingga orang yang terpenuhi syarat rukunnya, adabnya, itulah orang yang saumnya benar-benar terjaga dari segala kejelekan. Atau kemungkinan yang kedua, jadi jangan dikira kalau datang bulan Ramadan tidak ada pencuri, tetap ada tuh. Iya. Dia puasa tapi tidak menjaga adab orang puasa. Dia dagang di pasar, oh ini barang asli ini, Timur Tengah. Iya. Ternyata barangnya palsu. Dia berdusta di bulan Ramadan dalam kondisi puasa. Inilah orang yang tidak menjaga adab-adabnya. Iya. Jika orang yang menjaga adabnya, dia jaga lisannya, tidak berdusta. Nah, atau kemungkinan yang kedua, kata Imam Qurtubi, au al musaffad ba'dus syayatin wahum al maradatu la kulluhum. Atau kemungkinan yang kedua, dibelenggunya setan adalah setannya para setan yang paling durhaka, sehingga di sana ada setan-setan, sebagian setan-setan yang terus menggoda. Nah, oleh karena itulah hakikat orang yang bisa menjaga adabnya, orang yang bisa menjaga syaratnya, sehingga puasanya benar-benar menahan dirinya dari segala bentuk maksiat. Nah, datang bulan Ramadan, kemaksiatan berhenti. Dia sadar sedang puasa, menahan diri, karena namanya puasa al-imsak, menahan, menahan dari sesuatu. Nah, termasuk adab orang saum, menahan diri dari berdusta. Malam yada qaula zur wal amala bihi walaysa lillahi hajatun min ayyada ta'amahu wa syarabah. Orang tidak meninggalkan kedustaan dan amalan yang dusta, Allah tidak butuh di saat dia meninggalkan makan dan minum. Perhatikan adab yang lain dari ibadah-ibadah yang mulia yang namanya saum, sehingga orang mukmin benar-benar dimudahkan oleh Allah dengan bulan Ramadan, karena setan-setan dibelenggu, sehingga orang mukmin mampu untuk mengekang hawa nafsunya, untuk lebih tunduk menghamba kepada Rabbnya. Demikian insyaallah sebagai taklim pada malam ini, karena semakin dekatnya bulan Ramadan insyaallah, dan sebagai pengumuman kepada para jamaah sekalian, insyaallah pada hari Ahad ini insyaallah akan ada kajian ilmiah mengenai tentang mewaspadai bahaya ISIS dan Syiah. Nah, semoga yang akan diisi insyaallah oleh Al-Ustaz Ayyib Syafruddin dari Solo insyaallah, dimulai setelah ba'da zuhur atau jam 1. Nah, semoga demikian bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.